Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Baik, kita lanjut pembahasan tayamum. Pada pembahasan sebelumnya kita bahas syarat-syarat tayamum itu ada 5. Syarat-syarat tayamum itu ada 5. Sekarang kita bahas rukun dan sunnah tayamum. Dibaca dari rukun tayamum. Rukun tayamum. Bakaro ibuhu arba'at wasya'a. An-niyatu. Al-mas'ul wajhi. Wa mas'ul yadaini ma'al mirfaqoni. Wa tartibu. Rukun tayamum ada 4. Yaitu pertama niat. Kedua mengusap wajah. Ketiga mengusap kedua tangan sampai siku. Dan yang keempat tertib. Dan yang keempat tertib. Terus sunnah tayamum ada di halaman berikutnya. Sunnah tayamum wasunanuhu salasatu asya'i. Wasunanuhu salasatu asya'a. At-tasmiyatu wa tuqaddimu wa taqdimul yumna ala yusra wal muwallatu. Sunnah tayamum ada 3, yaitu pertama mengucap basmalah, kedua mendahulukan bagian kanan dan bagian kiri, yang ketiga dilakukan secara beruntun tanpa berhenti. Baik. Sekarang kita lihat rukun tayamum ada 4. 1 kata Abu Syuja an-niyatu, niat. 2 wa mashul wajhi. Mengusap wajah. 3 wal yadaini ma'al mirfaqaini. Mengusap kedua tangan sampai siku. Kemudian yang keempat wa tartibu, berurutan. Diulang ya, 4 rukun tayamum. 1 niat, 2 mengusap wajah, 3 mengusap tangan sampai siku, 4 tertib atau berurutan. Ada sisi catatan kaki dibaca. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wattayamumu so'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Al-Maidah ayat ke-6. Kata fattayamumu maksudnya adalah menyengajalah untuk bertayamum. Ini merupakan dalil yang menunjukkan wajibnya niat disertai dengan hadis. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Maksud tanah yang baik adalah tanah yang suci. Baik. Kita bahas dulu rukun tayamum. 1 apa tadi? Niat. Maka kalau tidak pakai niat, debu cuma nempel saja di muka dan tangan tidak bisa jadi tayamum. Contoh. Di jalan itu debu berterbangan. Pas lagi gak ada air. Terus jenengan cuma lewat, pasrah saja. Ya Allah, saya tayamum. Tayamum sudah nempel apa tadi? Di wajah dan tangan. Pakai niat enggak? Enggak, tadi dia cuma mau kena debu aja. Terus dipakai sholat. Ah enggak, tadi saya sudah kena debu, saya pakai untuk sholat ini. Oh enggak bisa. Harus diawali dengan niat. Ada situ, fatayamamu sa'idan thayyiba. Bersengaja tayamum. Berarti ada niat. Dengan debu yang suci. Langkah kedua, mas'ul wajhi, mengusap wajah. Langkah kedua, mengusap wajah. Jadi wajah dulu, baru nanti telapak tangan. Terus yang ketiga, sesuai dengan ayat ya, famsahu biwujuhikum, mengusap wajah. Terus wa aidikum minhu, mengusap tangan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, tambahkan sampai siku. Dikarenakan disamakan dengan wudu, wudu sampai siku. Maka di sini juga dimaksudkan dalam mazhab Syafi'i sampai siku juga. Walaupun para ulama mengkritik ini, mereka katakan tidak perlu sampai siku karena hadis atau ayat dan hadis cuma menyatakan wa aidikum min, cuma telapak tangan saja. Berarti yang diusap cuma telapak tangan saja. Maka kalau masuk rukun sini, berarti cuma telapak tangan. Terus yang keempat, tartib. Berurutan. Yaitu berurutan, lihat dalam ayat kan sebut. Awalnya fatayamumu sa'idan thayyiban, niat dulu. Famsahu biwujuhikum, berarti yang kedua mengusap muka, mengusap wajah. Kemudian wa aydikum min, baru kemudian tangan. Nah, ayat sebutkan tiga hal ini berurutan, maka yang keempat ada tartib. Namun dalam hadis kalau sebutkan, pernah Nabi SAW sebutkan tangan dulu baru muka. Mengusap tangan dulu baru muka. Sehingga sebagian ulama yang berbeda dengan mazhab Syafi'i ini menyatakan tartib bukan syarat. Namun kalau menjalani mazhab Syafi'i berarti dengan berurutan. Mana dulu? Muka dulu, wajah dulu, baru kemudian telapak tangan. Jadi kalau ringkasnya, rukunnya yang tepat adalah satu, niat. Dua, mengusap wajah. Tiga, mengusap tangan. Empat, berurutan. Kerjakan tiga tadi secara berurutan. Terus, wasunanuhu salah satu asya'a. Sunnah tayamum ada tiga. At-tasmiyah, baca bismillah. Wa taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan kanan dari yang kiri. Wal muwalatu, dan muwalah, tidak ada jeda. Situ ada keterangan, dibaca. Rukun ini berdasarkan rukun dalam wudu, karena tayamum adalah ganti dari wudu. Itu aja. Ya. Nah, terus ada keterangan yang dimaksud muwalah di situ adalah bi alla yakuna fasil fawil urfan baina arkanihi, di antara rukun-rukun yang ada tidak ada jeda yang lama. Ah, itu namanya muwalah. Jadi tadi kalau urutannya muka kemudian tangan, berarti dia ambil debu untuk mukanya langsung lanjut dengan tangan, tidak ada jeda. Kenapa di sini pakai muwalah disamakan dengan wudu? Namun di sini dalam mazhab Syafi'i masuk dalam sunnah tayamum, tidak masuk dalam rukun tayamum. Jadi kesimpulannya untuk tayamum ringkas sampai di situ. Nanti ada pembahasannya lagi tentang hal-hal yang membatalkan tayamum dan mengusap perban dan yang lainnya, insya Allah di pertemuan berikutnya. Jika ahwat wudhu di tempat terbuka, darurat, misal di rest area atau di kapal laut yang tempat wudhunya campur laki-laki dan perempuan, bagaimana cara kita ahwat membasuh tangan, apakah hanya sebatas pergelangan tangan atau bagaimana? Ini bukan darurat, karena masih bisa berwudhu di toilet. Sehingga ahwat tidak berwudhu di tempat terbuka yang nanti auratnya dia mesti buka lengannya. Gak bisa dengan pergelangan tangan saja dibasuh, gak bisa. Sampai pergelangan tangan saja gak bisa. Dia basuh semuanya. Dan gak ada di situ ketika di tempat terbuka akhirnya mengusap lengan baju gitu, gak ada. Maka yang dia lakukan kalau di tempat umum kayak gini masih ada toilet, berwudulah di toilet, di tempat tertutup biar auratnya tidak terbuka. Bapak saya sakit dan terbaring di kasur, bolehkah saya sholat pengulangan atau iadah setelah sholat jamaah di masjid untuk menemani sholat bersama bapak? Sebenarnya bapak di rumah yang sakit tidak wajib berjamaah, jadi kalau dia sholat sendiri sah. Namun kalau mau berjamaah dengan dia, nanti yang sudah sholat di masjid dia iadah pengulangan, boleh. Lalu bagaimana sholat pengulangan untuk sholat subuh dan asar? Sama juga, mohon doanya untuk kesembuhan bapak saya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dengan segera tanpa meninggalkan bekas. Ustadz, saya memiliki hobi memancing. Bagaimana hukumnya memancing ikan dengan menggunakan umpan tiruan yang menyerupai bentuk makhluk hidup seperti bentuk ikan-ikanan atau bentuk katak? Dan bagaimana hukumnya saya menjual perlengkapan memancing dengan ada bentuk umpan yang menyerupai makhluk hidup tersebut? Tidak masalah. Itu namanya mengelabui ikan kan? Ya kan? Boleh atau tidak? Enggak ada masalah di situ. Ustadz, bagaimana hukum musik lagu dalam Islam? Bagaimana dengan musik yang menggunakan tema yang islamik atau selawatan atau tidak dengan syair yang berbau maksiat. Kalau pakai alat musik, nada musik tidak boleh. Ya, itu mutlak itu. Sepakat empat mazhab tidak dibolehkan. Kalau mau protes, proteslah pada empat mazhab. Itu empat mazhab itu. Itu bukan satu saja itu. Yang menyelisih cuma Ibnu Hazm. Ibnu Hazm kritik hadis Bukhari. Ibnu Hazm, para ulama sudah menilai Ibnu Hazm bukan pakar hadis. Jadi kalau dia kritik Bukhari, bukan pada tempatnya dia. Orang kritik pada bidangnya. Ibnu Hazm kritik riwayat Bukhari. Bukhari yang masukin hadis tadi. Jauh keilmuannya. Maka enggak pantas dia kritik. Bukan tempatnya dia kritik. Ulama tidak mengakui kritikan dari Ibnu Hazm. Cuma yang boleh kan Ibnu Hazm saja. Jadi kalau kamu ikuti Ibnu Hazm, berarti ikut pendapat yang dhaif. Kalau ada ustaz sampaikan pendapat Ibnu Hazm juga, enggak ada kelas apa-apa dia. Imam Bukhari masukkan ke dalam kitab sahihnya tentang pengharaman musik. Ustaz pernah bilang bahwa apa ini? Dari sebuah jamaah sholat bila imamnya berlepas dari sebuah jamaah sholat bila imamnya kurang baik atau banyak salah. Apa syarat-syaratnya? Terutama bacaan surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihahnya salah, salahnya fatal, nah itu baru berlepas diri tadi. Kalau tidak ya tetap bermakmum di belakangnya. Kalau tidak sempurna, cuma kurang sempurna, tetap bermakmum di belakangnya. Bila kita beli soto, kemudian kita dapati mie-nya basi, apakah ini menjadi resiko pembeli? Atau kita bisa minta ganti soto yang baru lagi, padahal mie-nya sudah dicampur dan tidak bisa dipisahkan. Kalau mungkin masih di tempat, komplain pada penjualnya gitu. Kenapa jual yang basi gitu? Kalau masih ada ini, masih ada khiyar aib. Khiyar aib dia batalkan karena melihat adanya aib di situ. Masih dibolehkan dalam ajaran Islam. Bagaimana hukum menggulung celana setelah itu pakai sarung? Apakah masih dapat larangan menggulung celana? Iya, dapat larangan menggulung celananya. Namun masih lebih ringan daripada dia turunkan. Nanti kena dosa lagi kalau menurunkan celana di bawah mata kaki. Maka amannya celana di atas mata kaki, mau tambahkan sarung di luar dengan celana yang di dalamnya tidak dilipat lagi. Maka dipotong lebih bagus. Ustaz, bagaimana jika pernyataan Allah ada di langit? Apakah boleh Allah ada di langit? Diganti, Allah ada di atas langit sana. Karena setahu saya kalau ada di langit berarti langit lebih besar. Ya gitu, maka di atas langit. Jadi di atas seluruh makhluknya. Itu lebih tepat. Ustaz, apakah permisalan ars seperti ranjang tadi? Ini tadi bukan tamsil, namun untuk gambarkan. Dia gambarkan pun ini juga pendapat dari Al-Imam Abu Is Al-Hanafi. Yang lainnya belum menyetujuinya. Tadi ingin saya sebutkan ini untuk gambarkan bagaimana kebesarnya ars. Ars dibandingkan dengan kursi itu apa? Kalau ars dengan kursi, kursi itu tempat berpijaknya kaki Allah. Ya. Kalau ars itu kata tadi Imam Bulis Al-Hanafi itu seperti ranjang tadi. Namun bukan ranjang. Karena ini makhluk yang besar sekali. Dan Allah maha besar daripada itu semuanya. Ustaz, bagaimana jika kita dengan orang yang sedang diinfus untuk mengusap tangan sampai siku? Ustaz, bagaimana jika dengan orang yang sedang diinfus untuk mengusap tangan? Berarti ditayamumkan, gitu maksudnya mungkin ya. Kalau ditayamumkan boleh. Cari yang sejenis, laki-laki dengan laki-laki, baru ditayamumkan yang sakit tadi dengan cara niat mengusap wajah, terus mengusap kedua telapak tangan. Kalau tidak bisa tayamum sendiri, maka boleh ditayamumkan. Bagaimana seharusnya bersikap kepada orang kafir? Adakah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersikap kepada orang kafir? Ada. Beliau dengan Abu Thalib tidak dukung agama Abu Thalib. Cuma sekadar karena itu keluarga, maka dia dekat dengan Abu Thalib. Nabi sallallahu dekat dengan pamannya, namun kalau dukung agama enggak. Maka kalau contoh bersikap dengan orang kafir kayak gitu, agamanya enggak didukung. Kalau masih buat baik masih ada. Apa maksud dari menyandingkan ukuran jarak dengan waktu seperti 700-500 tahun perjalanan tadi? Bagaimana cara memahaminya? Diimani saja. Allah mau hitung bagaimana, kita enggak tahu hitungannya gitu. Diimani saja 500 tahun perjalanan, pokoknya jauh sekali. Orang yang tidak pernah sholat tidak boleh disolatkan. Bagaimana jika sholatnya hanya sepekan sekali, yaitu sholat Jumat saja, atau setahun sekali hanya id saja? Hukuman lahiriah adalah disikapi KTP-nya apa. Dia ngaku Islam, maka tetap diurus jenazahnya. Disikapi sebagaimana lahiriah. Kita enggak mau sholatkan terserah, yang penting ada yang mau mengurus jenazahnya. Karena mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah, tidak wajib. Apakah itu sufi? Karena sufi itu dilarang. Dan apakah tasawuf itu, Ustaz? Orang yang mempelajari tasawuf, kata Imam Syafi'i, pagi hari dalam keadaan, ya, dalam keadaan sehat, cerdas, sore hari itu bisa, ya, jadi orang gila. Tasawuf, tarekat-tarekatnya sama, sufi sama. Ya, kalau mau ekstrimnya itu bisa jadi orang stres memang, karena zikirnya berlebihan, ada yang kesurupan. Karena setan itu lebih senang dekat dengan orang-orang yang jauh dari tuntunan. Dan mereka itu bukan mengkultuskan Nabi, bukan agungkan Nabi. Mereka itu di sini bukan mencontohi Nabi. Yang mereka mengkultuskan tokoh. Maka nama dari tarekat itu sesuai dengan nama tokoh yang diagungkan. Ada Naksabandia, ada yang lainnya lagi. Nah, itu sesuai nama tokoh yang diagungkan. Ini kultuskan siapa. Maka nama tarekatnya sesuai dengan itu. Berarti enggak pakai tuntunan Nabi. Dan diantara keyakinan mereka, mereka boleh membuat syariat sendiri. Wali-wali mereka boleh membuat syariat sendiri. Dikarenakan apa? Sebagaimana Khidir dengan Musa itu ajarannya berbeda. Maka para tokoh sufi tadi dengan Nabi Muhammad juga ajarannya berbeda. Maka tokoh sufi buat ajaran sendiri, Nabi Muhammad buat ajaran sendiri. Sebagaimana Musa tidak ikut pada Khidir, Khidir tidak ikut pada Musa. Levelnya beda, gitu aja gampang. Ini levelnya beda. Musa Nabi, Khidir Nabi. Ente siapa? Dapat wahyu enggak? Ya kan wahyunya sendiri-sendiri. Bantanya gampang itu. Wahyunya sendiri-sendiri gimana mau samakan dengan Khidir dan Musa? Sudah beda itu kelasnya. Kamu enggak dapat wahyu. Jibril enggak pernah datang pada kamu. Kamu buat amalan-amalan sendiri. Bisa jadi wahyu, bisa diamalkan. Oh, enggak bisa. Ajaran sufi kayak gitu. Ustadz, bolehkah sholat Ba'diyah Isya digabung dengan witir? Sholat Ba'diyah Isya 2 rakaat, setelah itu tutup witir 1 rakaat. Boleh. Nanti dijelaskan dalam At-Tazib di sini. Ada di perkataan Matan Abi Syuja. Kalau ada saudara atau tetangga yang meninggal, apakah kita wajib atau boleh mensolatkan? Padahal semasa hidupnya cuma mengerjakan sholat Jumat saja. Hukumi lahiriah. Kamu gak mau sholatkan gak apa-apa. Atau kamu tahu dia muslim, pokoknya sholatkan. Gak tahu amalianya, itu lebih bagus. Adakah dalil mengenai kedua kaki Allah atau statement ini termasuk memberitakan Allah? Ada dalilnya. Ini pembahasan lengkapnya tidak disebutkan secara detail dalam Al-Muzani. Dalam Syarhun Al-Muzani. Ada di pembahasan Aqidah At-Tahawiyah. Saya cuma punya daurah tentang ini. Tapi tidak disebutkan dalam tadi. Saya tidak nukil lengkap. Saya cuma nukil perkataan ulama di situ. Ya, dalil lengkapnya ada sendiri. Ustaz, dulu saya bertayamum dengan debu yang bercampur pasir. Tapi setelah itu saya tiup sehingga pasirnya hilang. Saya kata yang menurut saya sah. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya, debu murni debu, enggak boleh campur dengan pasir, tidak boleh campur dengan kerikil. Namun pendapat yang tepat pokoknya selama itu segala sesuatu yang ada di permukaan bumi selain debu, ada pasir, ada kerikil, boleh digunakan untuk tayamum. Itu masuk dalam ayat tadi, fatayammamu su'idan thayyibah. Itu disebut su'id. Su'id itu segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, asalnya di permukaan bumi. Kalau dia sudah berubah dari aslinya tadi yang di atas permukaan bumi, maka tidak disebut su'id lagi. Contoh, cat. Cat sudah campur macam-macam itu. Ya. Sudah campur warna juga. Cat enggak bisa. Maka kalau ada yang nanya, "Ustaz, saya tayamum dengan cat boleh atau enggak?" Oh, enggak boleh. Cat enggak masuk su'id. Karena dalam ayat disebutkan fatayammamu su'idan thayyibah. Ya, bertayamumlah dengan debu yang suci. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i tadi, cari debu harus bersih dari kerikil, harus bersih dari pasir. Murni debu saja. Tayamum dengan bedak, bedak bukan su'id. Karena sudah berubah. Bedak bukan soeh, jadinya pupuran, jadinya berakar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Kami cukupkan. Ya, mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kita ketemu pada pertemuan depan. Dan besok Kamis tetap ada kajian di Masjid Pogung Dalangan. Demikian kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.